Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, yaitu melanjutkan pembahasan bab yang ke-8. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Babu Maja'a Firruqa Wa Tama'im, bab tentang ruqyah dan jimat. Bab tentang ruqyah dan jimat. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang ruqyah, hukumnya, kemudian tata caranya, dan penjelasan beberapa kemungkaran yang terkait di dalamnya. Dan jemaah sekalian, di bab yang ke-7 kita sudah bahas tentang jimat. Tetapi di bab yang ke-8 penulis rahimahullah juga menambahkan tentang jimat. Mungkin karena dua sebab. Sebab yang pertama, di bab yang ke-7 itu masih bersifat umum, mencakup semua bentuk benda-benda apapun. Apakah orang bilang itu jimat atau bukan, terserah. Benda apapun itu, batu-batuan, pepohonan, kalung, gelang, yang diyakini bisa memberi manfaat atau menghilangkan mara bahaya, padahal syariat tidak menetapkannya, tidak pula ada bukti yang ilmiah yang bisa menghubungkan antara sebab dengan akibat, maka meyakininya adalah kesyirikan. Ini sebab yang pertama. Di bab yang ke-7 itu bersifat umum, sedangkan bab ini lebih kepada jimat, yaitu benda-benda yang dikenakan di tubuh, yang disebut dengan tamimah, atau dalam bahasa kita jimat. Sebab yang kedua, kenapa penulis rahimahullah menyebutkan bersama dengan ruqyah? Karena para dukun seringkali meruqyah di jimat. Kemudian jimat itu dikasihkan kepada pasien. Sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan hadis yang berbicara tentang itu, atau sebuah kisah dari kalangan sahabat. Dan mungkin sampai hari ini, para dukun termasuk bisnis yang menguntungkan bagi mereka adalah menjual jimat. Macam-macam jimatnya. Jadi seringkali mereka meruqyah pada jimat-jimat, kemudian mereka bagikan kepada masyarakat yang awam, yang tidak belajar akidah, tidak mengerti tauhid dengan benar, sehingga mudah disesatkan. Baik, mungkin itu sebabnya. Kita akan masuk dalil yang pertama. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Bashirin Al-Ansari, dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari, seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Khandaq dan wafat setelah tahun 60 Hijriah, berasal dari kaum Ansar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya sahabat ini pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Fa arsala rasulan, di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memberikan pengumuman kepada rombongan perjalanan. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang diutus adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, seorang dahulunya budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengumuman itu? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tertinggal di leher hewan tunggangan, yaitu unta yang biasa mereka kenakan, sebuah kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja, kecuali harus dilepaskan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Tidak boleh tertinggal di leher unta atau di leher hewan tunggangan mereka kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja, kecuali harus dilepaskan. Sebagian ulama mengatakan, mengapa dikatakan kalung dari busur panah atau kalung apa saja, itu ada keraguan dari rawi. Tapi itu tidak mempengaruhi kesahihan hadis, dan ini termasuk hadis yang paling sahih karena diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Sepakat ulama atas kesahihannya. Iya. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama dari bab yang ke-8. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang pertama terkait dengan pembahasan kita, bahwasannya mempercayai benda-benda seperti kalung ataupun gelang ataupun cincin bisa melindungi kita dari mara bahaya atau bisa mendatangkan manfaat adalah kesyirikan dan termasuk tradisi orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi di situ ada dua pelanggaran sekaligus. Yang pertama syirik, yang kedua tradisi jahiliyah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, karena itu adalah syirik. Dan kenapa masih ada sahabat yang menggunakan itu? Karena mungkin mereka baru masuk Islam, belum hilang sebagian tradisi jahiliyah, karena mereka belum tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada mereka. Maka orang yang menggunakan jimat, di samping dia terjerumus dalam syirik, dia juga terjerumus dalam dosa tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Dan syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Kalau seseorang mempercayai jimat itu bermanfaat dengan sendirinya dan bukan Allah yang memberikan manfaat, maka itu adalah syirik besar. Kalau dia percaya jimat itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Karena yang berhak menetapkan sesuatu itu sebagai sebab kemanfaatan hanya Allah. Ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini terkandung pelajaran yang sangat penting sekali untuk para pemimpin, pejabat dan penguasa. Tidak ada di muka bumi ini seorang pemimpin yang lebih agung, yang lebih besar, lebih pantas dijadikan teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di muka bumi ini. Diakui oleh kawan dan musuh. Tidak ada di muka bumi ini seorang pemimpin yang lebih agung, lebih besar, lebih mulia akhlaknya dan lebih pantas dijadikan teladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin? Yaitu memberi perhatian terhadap keadaan masyarakatnya. Seorang pemimpin memberi perhatian terhadap keadaan masyarakatnya. Lihat di sini jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana kondisi kendaraan mereka. Beliau adalah pemimpin besar dan beliau mengetahui kondisi rakyatnya. Kalau zaman sekarang, seorang pemimpin harus tahu apa yang terjadi pada mobil-mobil masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang terjadi pada kendaraan mereka di zaman dulu. Karena beliau mengawasi, melihat keadaan masyarakat. Begitu pula menugaskan para sahabat untuk melaporkan kepada beliau. Dan tradisi ini dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun mengawasi keadaan masyarakatnya. Dan Umar yang berkuasa lebih lama daripada Abu Bakar, banyak sekali kisah-kisah beliau mengawasi masyarakatnya. Sampai beliau terkadang berjalan di waktu malam untuk melihat langsung bagaimana masyarakatnya. Kemudian pelajaran terpenting untuk setiap pemimpin di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan perhatian terbesar terhadap masyarakat yang harus diberikan oleh pemimpin adalah menjaga agama mereka atau akidah mereka dan keimanan mereka. Begitu pula ibadah dan akhlak mereka. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawasi masyarakatnya untuk mengetahui masih adakah penyimpangan akidah yang mereka lakukan. Kemudian beliau memberi nasihat, bahkan memberi perintah, dan merubah kemungkaran dengan tangan beliau, dengan ketetapan beliau sebagai seorang penguasa, memerintahkan masyarakatnya, membuat ketetapan negara. Tidak boleh kendaraan kaum muslimin menggunakan jimat. Ini ketetapan negara yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Dan ketahuilah jemaah sekalian, inilah tanggung jawab pemimpin yang paling besar. Menjaga dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar pengamalan mereka terhadap agama terus menjadi baik. Akidah mereka terlindungi dari berbagai macam kesesatan. Begitu pula ibadah mereka dan akhlak mereka. Inilah jemaah sekalian, tugas seorang pemimpin yang paling besar. Betul, pemimpin itu juga harus memperhatikan bagaimana makan masyarakatnya. Bagaimana ekonomi mereka? Bagaimana kehidupan dunia mereka? Itu juga tanggung jawab pemimpin. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah memperhatikan bagaimana mereka mengamalkan agama. Karena itulah kunci kemakmuran negeri, kunci keamanan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam banyak ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. yaitu rezeki yang melimpah dan berkah. Akan tetapi mereka mendustakan. Mereka tidak mau beriman dan bertakwa, maka kami azab mereka. Kami timpakan mereka bala karena mereka mendustakan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita pingin rakyat kita hidup makmur, ekonomi mereka baik, rezeki mereka lancar, tidak kekurangan, maka kunci utamanya adalah iman dan takwa. Enggak ada gunanya kita tingkatkan panen mereka, tingkatkan perdagangan mereka, kalau kita biarkan mereka tidak beriman dan bertakwa, enggak ada gunanya. Sebagaimana ayat yang mulia ini. Betul, kita juga disuruh oleh Allah berusaha merubah hidup kita dari sisi duniawi. Kita juga disuruh bekerja. Kita disuruh berusaha meningkatkan hasil usaha kita dalam hal duniawi. Tapi itu nomor kesekian. Nomor pertamanya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Tawakal kepada Allah, berakhlak mulia, itu nomor utamanya. Karena itu janji Allah. Begitu pula jemaah sekalian, nikmat keamanan. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di bab yang kedua. Allah berikan jaminan keamanan. Menjadi aman negeri kita, keluarga kita, dan diri kita. Apabila kita mentauhidkan Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Ingin masyarakat kita aman, ingin negeri kita aman, ingin keluarga kita aman, maka kunci utamanya adalah tauhid. Oleh karena itu, tanggung jawab negara yang paling besar adalah menjaga kebaikan pengamalan agama masyarakat. Bagaimana akidah mereka? Bagaimana pengamalan ibadah mereka? Bagaimana akhlak mereka? Dan juga jemaah sekalian, wajib bagi para pemimpin untuk bertindak dengan kekuasaannya terhadap orang-orang yang menyesatkan masyarakatnya. Karena mereka yang Allah berikan kekuatan untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka benci dengan hatinya. Dan sekedar benci saja, itu adalah selemah-lemahnya iman. Siapa yang berhak merubah dengan tangan? Nomor satu adalah pemerintah yang punya kekuatan. Oleh karena itu, dalam syariat, wajib bagi pemerintah untuk memberi tindakan. Bahkan hukuman berat. Ada hukuman yang sampai menghilangkan nyawa kepada orang-orang yang merusak akidah masyarakat. Sebagaimana kita juga memahami, kalau ada orang-orang yang melakukan terorisme di tengah-tengah masyarakat, membuat kerusakan pada fisik, fisik bangunan, fisik masyarakat, dia buat kerusakan. Dia hancurkan dengan bom. Jemaah sekalian, itu menghancurkan fisik. Lebih bahaya mana dengan yang menghancurkan akidah? Tentu lebih berbahaya yang menghancurkan akidah. Kalau fisik kita hancur, menghadap Allah dengan akidah yang benar, kita selamat. Walaupun fisik kita selamat. Menghadap Allah, fisik kita tidak kurang satu apapun. Kecuali ruh yang hilang. Lalu kita dikuburkan. Membawa akidah yang rusak. Membawa kesyirikan dan kekufuran. Maka kita tidak akan selamat. Jadi, sebagaimana pemerintah harus menindak para pelaku kekerasan, pelaku radikalisme dan terorisme, lebih pantas untuk ditindak orang-orang yang merusak akidah, yang merusak keimanan, yang merusak akhlak. Contoh jamaah sekalian yang merusak akhlak. Orang-orang yang tampil di media-media, membuka aurat, dan mengajak untuk bergaul bebas, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Tapi mereka malah dihargai. Sekali tampil untuk merusak masyarakat, dibayar mahal. Mungkin ada yang sampai ratusan juta. Namun, para guru yang membangun bangsa, mendidik masyarakat. Barusan saya baca berita tadi, ada yang dapat honor sebulan 350 ribu. Itu baru honor. Belum diangkat. Dan itu pun dikasih 3 bulan sekali. Subhanallah. Ini guru mendidik generasi, membangun bangsa. Yang merusak generasi malah dihargai, dimuliakan. Ini aneh jemaah sekalian. Harusnya mereka itu ditindak, dihukum. Dulu para penyanyi di masa sahabat dihukum. Dan yang menyanyi di masa sahabat dulu, begitu pula masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, masa salaf dahulu, yang menyanyi itu adalah budak. Orang rendahan. Dan kalau dia diketahui sebagai penyanyi, harganya jadi murah. Karena ada pasar budak. Kalau diketahui dia penyanyi, harganya jadi murah. Karena orang tahu itu pekerjaan rendahan. Karena hukumnya haram. Dan sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya. Hasil dari menyanyi. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Maksud saya ulama beneran ulama. Ya. Kalau ulama palsu, malah dia yang menyanyi. Ulama empat mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan murid-murid mereka semuanya sepakat. Musik hukumnya haram, menyanyi hukumnya haram. Dan upah dari bermusik dan bernyanyi hukumnya haram. Sepakat. Empat mazhab. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi hari ini mereka dimuliakan. Subhanallah. Itu yang merusak akhlak. Yang merusak ibadah masyarakat. Yang menambah-nambah di dalam agama. Kalau kita baca jemaah sekalian buku-buku fikih, itu di buku-buku mazhab Syafi'i ada keterangan tertulis, wajib bagi pemerintah melarang ahlul bid'ah. Itu di buku-buku mazhab Syafi'i. Yang merusak ibadah masyarakat, menyebarkan ajaran-ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang merusak tauhid sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Dahulu pemerintah kaum muslimin memberikan hukuman yang keras. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul Sabiq. Sabiq itu orang yang pertama sekali berbicara tentang mutasyabihul Quran, ayat-ayat yang mutasyabih yang orang banyak enggak ngerti, kemudian dia tafsirkan sendiri sesuai kemauan dia. Maka Umar radhiyallahu anhu mengambil pelepah kurma dan memukul dia sampai berdarah-darah, sampai dia mengatakan, cukup Amirul Mukminin, sudah hilang apa yang ada di kepala saya, tobat saya. Baru Umar berhenti. Ternyata jemaah sekalian, tidak cukup sampai di situ. Umar menulis ketetapan, membuat ketetapan. Seluruh kaum muslimin tidak boleh bermajlis dengannya. Makanya, kalau ada ngumpul-ngumpul dan dia datang, mereka berkata, ingat pesan Amirul Mukminin. Bubar, enggak boleh dekat-dekat dia. Itu dulu. Bagaimana sahabat menjaga akidah masyarakat. Kemudian Umar menulis surat kepada seluruh gubernurnya. Berikan hukuman mati pada setiap dukun dan tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Utsman bin Affan, begitu pula. Yang kita kenal, Masya Allah, orang yang halus, lembut, sering menangis. Tapi beliau memberikan hukuman mati kepada para dukun. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz, yang kita baca sejarah beliau, khalifah yang sangat adil, beliau juga memberikan hukuman mati kepada para dukun. Ini termasuk tugas pemerintah. Makanya jemaah sekalian, tidak mudah menjadi pemerintah. Bisa jadi orang-orang yang mengejar jabatan, berusaha dipilih, berlomba-lomba, mereka tidak paham, mereka belum ngerti apa tugas mereka sebagai seorang pemimpin. Tugas utama mereka. Dan mereka juga tidak sadar, yang mereka kejar adalah hisab yang panjang di akhirat. Dan bahkan penyesalan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap kepemimpinan atau jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau perhatikan masyarakatnya. Ketika beliau dapati ada penyimpangan dalam agama, beliau luruskan. Beliau buat ketetapan. Beliau rubah kemungkaran dengan kekuasaan beliau, dengan tangan beliau. Agar masyarakat menjadi lurus. Oleh karena itu juga, kita sebagai masyarakat punya kewajiban untuk memberikan masukan dan nasihat-nasihat yang baik kepada pemerintah. Iya. Dan di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang bersifat umum, walaupun bukan pemerintah, berlaku bagi setiap muslim untuk merubah kemungkaran. Berlaku bagi setiap muslim untuk merubah kemungkaran. Terlebih lagi kemungkaran yang terbesar, yaitu dosa syirik. Dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam apabila itu syirik besar. Dan dosa yang menghapuskan seluruh amalan, serta dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Jemaah sekalian, kita masuk hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur, salah seorang ulama besar dari generasi sahabat. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wattama'ima watti wala tasyirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah pelet adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini sahih. Jemaah sekalian, hadis ini ada perinciannya, tidak semua ruqyah yang syirik sebagaimana telah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, dan ada juga penjelasan penulis di dalam kitab ini akan kita bacakan insyaallah taala. Namun sebelum itu, kita sebutkan terlebih dahulu ada kisah terkait hadis ini. Ada kisah terkait hadis yang mulia ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini juga diriwayatkan para ulama ahli hadis dari istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Zainab ini berkata, qalat inna Abdullah ra'a fi unuki khaitan. Inna Abdullah ra'a fi unuki khaitan. Sesungguhnya Abdullah melihat di leherku ada benang atau kalung terbuat dari benang yang dijadikan sebagai jimat. Faqala ma hadha? Maka Ibnu Mas'ud pun bertanya, apa ini? Ibnu Mas'ud tidak langsung mengingkari, dia tanya dulu, apa ini? Karena tidak seperti perhiasan. Qultu, aku menjawab, kata Zainab, khaytun, khaytun ruqiya li fihi. Ini adalah benang yang sudah diruqyah untukku padanya. Ini jemaah sekalian yang saya katakan tadi. Para dukun meruqyah di jimat untuk diberikan kepada pasiennya. Nah ternyata istri Ibnu Mas'ud dahulu, mungkin sebelum masuk Islam, pernah menjadi pasien dukun Yahudi. Seorang dukun Yahudi pula. Dan memang ini kebiasaan mereka, Yahudi. Yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang mengklaim sihir mereka berasal dari Nabi Sulaiman. Dan Allah bantah mereka di surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya tidak berbuat sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Tapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kita lanjut kisah ini. Qalat, Zainab berkata, fa'akhadahu thumma qata'ahu. Maka beliau langsung mencopot benang tersebut dari leher istrinya, kemudian memutuskannya, menggunting-guntingnya. Inilah jemaah sekalian, teladan seorang suami. Memberikan bimbingan kepada istri dan merubah kemungkaran dengan tangan. Karena dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Thumma qal, kemudian beliau berkata, antum ala abdillah la agniya anisyirki. Kalian, wahai keluarga Abdullah. Jadi, beliau panggil untuk seluruh keluarganya. Seluruh istri dan anak-anaknya. Kalian tidak boleh melakukan kesyirikan. Kalian tidak butuh itu. Sami'tu Rasulullah SAW yakul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Kemudian beliau sampaikan hadis ini. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah pelet itu adalah syirik. Kemudian istrinya berkata lagi. Fakultu, aku katakan, kata istrinya, aku katakan kepada Ibnu Mas'ud, laqad kanat aini taqdhif wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi fa idza raqaha sakanat. Wahai Ibnu Mas'ud, sungguh dahulu mataku suka kena penyakit. Jadi beliau bertanya, mengapa dikatakan syirik? Padahal dulu ketika mataku sakit, maka aku datang kepada seorang dukun Yahudi. Apabila dia telah membacakan ruqyahnya, penyakit itu pun hilang. Kok dikatakan syirik? Jadi beliau merasa heran, mengapa itu syirik? Faqala Abdullah, maka Ibnu Mas'ud pun berkata, perhatikanlah jemaah sekalian, bagaimana kedalaman ilmu para sahabat. Tidak tertipu. Walaupun setelah datang ke dukun, sembuh. Ini yang sering kita ingatkan. Ini adalah tipu daya. antara dukun dan setan. Sebagaimana pernah saya ceritakan juga, terjadi di Sulawesi. Ada orang sakit 8 tahun. Sakit 8 tahun. Sudah pergi ke dokter kemana-mana, ke rumah sakit, gak sembuh-sembuh. Bahkan mereka tidak tahu sakit apa sebenarnya dia ini. Bagaimana caranya mereka tahu? Dia diganggu setan. Mereka gak punya, apa namanya, pendeteksi setan tersebut. Mereka gak ngerti apa sakitnya. Tapi dia menderita 8 tahun lamanya. Kemudian dia diajak ke dukun, sekali datang, sembuh. Maka jemaah sekalian, ini adalah tipu daya para dukun. Tipu daya para dukun. Di dalam rukyah-rukyah dan jimat-jimat mereka. Perhatikan apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana orang berilmu tidak akan mudah tertipu. Kalau orang-orang awam, gampang ditipu. Orang-orang bilang, jika datang berobat ke dukun itu, sembuh. Semua yang datang sembuh. Maka mereka pun berlomba-lomba datang ke sana. Mereka tidak sadar. Mereka sedang masuk dalam perangkap setan. Justru itulah tujuan setan. Setan akan berhenti mengganggu kalau sudah tercapai tujuannya. Ngapain capek-capek mengganggu? Kalau tujuannya sudah tercapai. Apa tujuannya? Membuat orang itu terjerumus dalam dosa syirik. Makanya setan pergi, tidak lagi mengganggu dia, otomatis sembuh. Supaya dia juga tambah percaya, oh dukun itu memang hebat, memang sakti. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innama dzalika amalus syaitan. Itu adalah permainan setan. Kana yankhasuha biyadih. Setan itu yang menusuk matamu. Fa idza raqaha kaffa anha. Kalau dukun itu sudah meruqyah matamu tersebut, maka setan melepaskan tusukannya. Sudah kerjasama mereka. Itu modus, itu tipu daya para dukun dan tukang sihir. Tapi orang yang tidak belajar agama, betapa mudahnya mereka percaya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan solusi. Apa solusinya? Innama yakfik antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebenarnya cukup bagimu meruqyah dirimu sendiri dengan membaca seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'a la yughadiru saqama. Doa ruqyah yang singkat. Ngapain repot-repot ke dukun? Baca doa ini. Artinya, hilangkanlah penyakitnya, wahai Rob manusia. Dan sembuhkanlah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Inilah jemaah sekalian, kisah yang melatar belakangi hadis yang mulia ini, sehingga diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada istrinya, kemudian dari istrinya dia sampaikan kepada para ulama ahli hadis dan sampai kepada kita hari ini. Untuk memahami hadis ini, penulis rahimahullah memberikan keterangan. Kata beliau, at-tama'imu syai'un yu'allaku 'alal auladi minal ain. Tamimah atau jimat itu sesuatu yang dipakaikan kepada anak-anak untuk melindungi dari penyakit ain. Jadi ini penafsiran dengan memberi contoh. Contoh jimat itu, orang tua memakaikan kepada anak agar terlindung dari penyakit ain. Karena kebanyakan yang terkena penyakit ain adalah anak-anak. Kenapa? Masih imut-imut. Orang senang memandang. Makin banyak yang memandang, makin besar potensi terkena penyakit ain. Iya. Yaitu pandangan yang disertai dengan hasad. Ini yang menyebabkan terkena penyakit ain. Dan Nabi SAW memberikan solusi supaya kita tidak menyebabkan orang terkena penyakit ain. Karena ada seorang sahabat tidak sengaja, dia memandang sahabat yang lain. Sahabat yang dipandang itu langsung pingsan tertimpa sakit parah. Kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan, Alama yaktulu ahadukum akhahu. Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Jadi jangan main-main. Ini penyakit ain sampai tingkat membunuh. Bisa sampai tingkat membunuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, Halla barrakta alaih. Seharusnya kamu mendoakan keberkahan untuknya. Jadi kalau kita lihat anak kecil, kita kagum dengan ketampanannya atau kecantikannya, atau saudara kita siapa saja, kita kagum dengan ketampanannya, kecantikannya, atau hartanya, atau apa saja. Nikmat Allah yang kita kagum melihatnya pada diri saudara kita. Apa yang kita katakan? Kata Nabi SAW, Halla barrakta alaih. Hendaklah kamu doakan keberkahan untuknya. Bagaimana caranya? Ucapkan, Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Itu yang kita ucapkan. Doakan keberkahan untuknya. Barakallahu fiik. Maka itu juga akan menghilangkan sifat hasad dari hati kita. Iya. Kemudian Syekh mengatakan, Lakin idha kanal mu'allak minal Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf. Akan tetapi, apabila yang kita pakaikan kepada anak itu, atau jimat itu, berasal dari Al-Quran, yaitu kertas yang bertuliskan Al-Quran, maka kata beliau, sebagian salaf membolehkannya. Sebagian salaf membolehkannya. وَبَعْدُهُمْ لَمْ يُرَخِّسْ فِيهِ. Dan sebagian lagi, tidak membolehkannya sama sekali. وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِ عَنْهُ. Dan tetap menganggapnya terlarang. مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia, ulama besar dari generasi sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Syekh menyampaikan kepada kita, memang ada khilaf ulama. Kalau jimat itu berasal dari Al-Quran. Artinya, jika jimat itu bukan berasal dari Al-Quran, ulama tidak beda pendapat. Termasuk ulama empat mazhab. Sebagaimana telah kita bahas juga di bab yang ketujuh. Apabila jimat itu bukan dari Al-Quran, misalkan cincin, gelang, atau kalung, atau sabuk, atau kertas ada tulisan-tulisan Arab tidak jelas, maka ulama sepakat tidak berbeda pendapat, hukumnya haram, dan bahkan termasuk kesyirikan, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan pelakunya. Ulama beda pendapat hanyalah kalau jimat itu dari Al-Quran, yang misalkan dituliskan di kertas, lalu dijadikan sebagai jimat. Dan kita sudah juga kita jelaskan, pendapat yang membolehkannya adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah juga terlarang. Karena lima alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil larangan menggunakan jimat. Ada dalil-dalil yang bersifat umum. Sehingga mencakup jimat yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Alasan yang kedua, saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu menuju kepada kesyirikan. Katakan itu bukan syirik, tapi itu bisa menjadi pintu besar yang menjerumuskan kepada syirik. Awalnya mungkin menggunakan jimat dari Al-Quran, lama-lama bisa berkembang. Macam-macam jimat mereka produksi, bahkan menjadi bisnis besar, diiklankan di majalah-majalah. Dan dengan berbagai macam tipuan, ya, ada yang sampai menamakan jimat mahkota Nabi Sulaiman, jimat peninggalan Nabi Yusuf, ya, supaya para wanita tertarik begitu. Jadi mereka klaim ini peninggalan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan kedustaan luar biasa. Iya. Kemudian yang ketiga, itu juga berpotensi merendahkan Al-Quran. Walaupun mereka tentu tidak bermaksud merendahkan Al-Quran, tapi perbuatan mereka bisa merendahkan Al-Quran. Seperti seorang yang membawa jimat itu kemana-mana, lalu dia bawa masuk ke tempat-tempat kotor, ke WC, bahkan ke tempat maksiat. Atau dia pegang Al-Quran dalam keadaan dia mengucapkan kata-kata kotor, dalam keadaan dia bermaksiat. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai jimat, itu sama saja berpaling dari yang disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan apa? Baca Al-Quran itu. Contohnya banyak baca ayat kursi setiap pagi dan petang. Begitu pula Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap pagi dan petang. Juga sebelum tidur. Jadi dibaca untuk minta perlindungan kepada Allah. Al-Quran itu dibaca, bukan dijadikan sebagai jimat. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan hal tersebut. Maka itu bisa termasuk kategori muhdats, hal yang baru di dalam agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan. Baik. Jadi itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian Syekh menjelaskan warruqah. Adapun ruqyah-ruqyah, hiya allati tusamma al-azaim. Itulah yang dinamakan juga oleh sebagian masyarakat al-azaim, bacaan-bacaan atau mantra-mantra. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirki. Dan dalil telah memberikan pengkhususan ruqyah itu ada yang dibolehkan apabila tidak mengandung kesyirikan. Dan kemarin sudah kita jelaskan syarat dibolehkan ada tiga. Pertama, tidak mengandung pelanggaran syariat, baik itu syirik, bid'ah maupun maksiat. Yang kedua, bacaannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kita yakini itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Maka ruqyah seperti ini dibolehkan di dalam syariat. Oleh karena itu, hadis ini tidak berlaku umum. Jadi bukan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ruqyah itu syirik, tidak. Karena ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan ruqyah. Seperti telah kita bahas juga di bab yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Buraidah bin Al-Husayb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ruqyata illa min ainin, la ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk dua penyakit. Ini dua penyakit paling manjur di ruqyah, yaitu penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Maka hadis ini menunjukkan ruqyah boleh. Tapi maksud Nabi SAW, ruqyah yang tidak mengandung pelanggaran syariat. Iya. Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik padanya. Dan Nabi SAW juga meruqyah, para sahabat meruqyah, dan Nabi SAW juga diruqyah. Namun meminta ruqyah hukumnya tercela, sebagaimana telah kita bahas di bab yang ketiga. Adapun meruqyah itu adalah termasuk amal soleh. Iya. Juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seperti kata Syekh di sini juga, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan untuk meruqyah terhadap penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa, sebagaimana telah kita sebutkan hadisnya tadi. Baik, ini tentang ruqyah. Rinciannya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wattiwalah, sekarang bagian yang ketiga, yang Nabi SAW katakan syirik, yaitu attiwalah. Pelet, kita terjemahkan dengan pelet. Apa bahasa Indonesianya yang lain? Istilahnya di masyarakat? Pengasih ya, atau apalah. Nah, apa pengertiannya? Kata Syekh, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. Sesuatu yang mereka buat, mereka mengklaim itu bisa menjadikan seorang wanita atau seorang istri lebih cinta kepada suami, dan suami lebih cinta kepada istri, atau calon suami dan calon istri, untuk menarik mereka dengan attiwalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan atiwala atau pelet dalam hadis ini itu adalah syirik. Bahkan itu termasuk sihir juga. Itu termasuk sihir. Insyaallah taala ada bab khusus yang akan membahas tentang sihir. Maka itu termasuk syirik. Jelas hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya rukyah-rukyah atau jampi-jampi, mantraan-mantraan, mantra-mantra yang dibaca para dukun, kemudian jimat-jimat, kemudian atiwalah pelet adalah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan itu adalah syirik. Dan jemaah sekalian, saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan, karena ini penting, ada sebagian penceramah, mereka mengingatkan masyarakat, itu adalah syirik, lalu mereka suruh bertobat, cara bertobatnya gimana? Kembali lagi ke dukunnya katanya. Minta dicabut peletnya. Maka ini bahaya menyesatkan umat. Kalau kembali lagi ke dukun, berarti menambah kesyirikan. Nabi SAW telah memberi peringatan keras. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanya-nanya saja tanpa percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi haram hukumnya datang ke dukun. Apalagi percaya kepada dukun. Lebih parah lagi minta jasanya dukun. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Ini pentingnya para da'i mempelajari akidah yang benar. Kalau da'inya saja akidahnya masih seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya? Lalu bagaimana cara bertobatnya? Penuhi saja syarat-syarat taubat. Ikhlas karena Allah. Menyesali dosa itu. Meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Dan dia lakukan ketika belum habis masanya. Yaitu sebelum datang malaikat maut, atau sebelum terbit matahari dari arah barat. Dan juga karena ini syirik besar, dia harus kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitulah cara dia bertobat. Memang ada yang sempat bertanya, bagaimana cara mengeluarkannya? Maka kita katakan, seandainya betul ada benda di tubuh orang itu, yang dimasukkan oleh dukun, mengeluarkannya adalah dengan dioperasi. Pergi ke rumah sakit. Jangan pergi ke dukun. Pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter. Tapi saya kira itu bukan benda, melainkan setan yang diperintahkan oleh dukun itu untuk masuk ke tubuh dia. Maka solusinya adalah dengan diruqyah. Dia ruqyah dirinya sendiri. Begitu pula dia menguatkan keimanan dan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan tawakal, banyak-banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, mengamalkan zikir-zikir dalam setiap keadaan, terutama zikir pagi petang, dan setiap aktivitas dimulai dengan zikir. Maka insya Allah itu akan membantu mengeluarkan setan dari tubuhnya tersebut. Iya. Jadi seperti itu cara bertobatnya, jangan kembali ke dukun. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Nusaimin rahimahullah menyebutkan, ada yang mirip dengan ini, mereka sebut dengan ad-diblah dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa kita mungkin beda. Kata beliau, apa itu ad-diblah? Cincin yang dikenakan oleh suami dan istri. Jadi tukar cincin saat menikah. Tukar cincin saat menikah. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, kalau diyakini, dan memang ada keyakinan itu di sebagian masyarakat, selama suami dan istri masih mengenakan cincin tersebut, maka hubungan mereka akan tetap langgeng. Tapi kalau ada salah satu yang melepaskannya, apalagi dua-duanya, hubungan mereka akan putus. Maka menjadi syirik. Sudah jadi jimat kalau begitu. Cincin yang mereka gunakan saat pernikahan tersebut sudah menjadi jimat apabila ada keyakinan bisa melanggengkan atau bisa memutuskan hubungan. Maka dia sudah mirip dengan jimat. Iya. Ini pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, kata beliau, kalaupun tidak ada keyakinan tersebut, maka tukar cincin saat pernikahan itu adalah penyerupaan terhadap tradisi Nasrani. Itu bukan tradisi kaum muslimin. Itu adalah penyerupaan terhadap tradisi Nasrani. Ini pelanggaran yang ketiga. Pelanggaran yang keempat, kalau seandainya cincin itu emas, kemudian laki-laki juga memakainya, maka itu adalah dosa besar, dilarang, diharamkan di dalam syariat. Bagi wanita, boleh. Tetapi, bagi wanita juga bisa menjadi pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang keberapa? Hah? Yang keempat. Pelanggaran yang keempat. Kapan wanita pakai cincin menjadi pelanggaran? Ketika cincin itu terlihat oleh selain mahramnya. Cincin itu kan perhiasan. Perhiasan untuk memperindah seorang wanita. Keindahan dan kecantikan seorang wanita hanya boleh dinikmati oleh suaminya. Dan boleh terlihat di depan mahramnya. Kalau terlihat oleh yang bukan mahramnya, itulah namanya tabarruj. Tabarruj itu wanita yang menampakkan kecantikannya atau keindahannya atau perhiasannya kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Jadi, tukar cincin saat pernikahan, minimal 4 pelanggaran ini. Bisa jadi, ada tambahan lain. Kalau mereka lakukan di depan banyak orang, maka otomatis wanita itu akan dilihat oleh kaum laki-laki. Itu juga bukan tradisi kaum muslimin. Bikin pernikahan, lalu laki-laki dan wanita dipajang di depan, pengantin laki-laki dan perempuan. Itu tidak boleh. Mencampur baurkan antara laki-laki dan perempuan. Harus dipisah. Pengantin laki-laki bersama tamu laki-laki, pengantin wanita bersama tamu wanita. Jangankan kita, para sahabat dan istri Nabi SAW disuruh untuk berhijab di antara mereka. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kalian meminta sesuatu atau butuh sesuatu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah dari balik hijab. Karena itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Maka itu bukan tradisi kaum muslimin. Memajang pengantin di depan, lalu disaksikan oleh seluruh tamu undangan, laki-laki dan perempuan bercampur baur. Dan apabila mereka belum nikah, lalu tukar cincin, tambah lagi kemungkarannya. Ya kan? Ada juga kan seperti itu? Belum nikah, sudah tukar cincin. Mereka pegangan, yang laki-laki masukkan cincin kepada wanitanya, wanitanya juga memasukkan cincin ke jari laki-lakinya. Padahal mereka belum nikah, sudah bersentuhan. Ini juga kemungkaran yang lain. Nabi SAW mengatakan, la'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahilulah. Ditusuk kepalamu dengan jarum besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Apakah kita dilarang memegang mushaf tanpa berwudu? Jika iya, apakah jika kita dalam perjalanan namun ingin membaca dan memegang mushaf, apakah boleh dilakukan tayamum? Jawabannya, ya, dilarang. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan difatwakan oleh banyak sahabat. Mayoritas ulama berdalil dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Walaupun makna ayat ini adalah malaikat, dan Quran yang dimaksud bukan yang sudah diturunkan di dunia, tapi yang ada di langit. Tetapi dari ayat ini juga bisa dipetik pelajaran. Allah mengabarkan kepada kita, para malaikat itu suci sehingga mereka diizinkan menyentuh Al-Quran. Kalau begitu sepantasnya kita pun bersuci sebelum menyentuh Al-Quran. Dan juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Malik tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazam. Dan disampaikan untuk penduduk negeri Yaman. Suratnya berbunyi, "Alla yamassal Qur'an illa tahirun." Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ada sebagian ulama mengatakan maksud hadis ini yang suci itu adalah yang beriman. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Maka Syekh Ibn Baz rahimahullah menerangkan dua hadis ini enggak bertentangan. Dua hadis ini tidak bertentangan. Larangan menyentuh Al-Quran kecuali orang suci, orang yang bersuci, dan orang mukmin tidak najis. Kenapa? Karena bisa saja dia tidak najis, tapi dia berhadas. Tapi dia berhadas. Dan hadis mengatakan dia tidak najis, bukan tidak berhadas. Maka orang yang berhadas tetap dilarang menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan Nabi SAW tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan beliau tidak bersuci. Beliau akan segera berwudu, akan segera bersuci. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dari seorang sahabat yang bernama Al-Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu. Di beliau ini pernah lewat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sallam sedang buang air kecil. Maka Nabi sallam tidak menjawab salamnya. Beliau setelah buang air kecil, beliau berwudu, kemudian beliau minta maaf. Dan beliau jelaskan mengapa tidak menjawab salam. Beliau bersabda, "Inni akrahu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "La yuhafidh 'alal wudu illa al-mu'min." Tidaklah menjaga wudu itu kecuali seorang yang beriman. Oleh karena itu di sini ada anjuran untuk segera berwudu ketika kita berhadas, karena seorang mukmin itu hendaklah selalu berzikir kepada Allah, selalu akrab dengan Al-Quran. Oleh karena itu dia apabila berhadas segera untuk bersuci. Permasalahannya bagaimana dengan wanita haid? Kan enggak mungkin dia bersuci kecuali haidnya selesai. Maka kata para ulama, tidak mengapa dia membaca Al-Quran, tetapi hendaklah dia tidak menyentuh secara langsung. Gunakanlah kaos tangan atau pengalas, dan dia boleh membaca Al-Quran. Diberikan keringanan kepadanya, karena dia sedang haid. Iya. Jadi lebih afdal seperti itu, kita tidak menyentuh Al-Quran, kecuali dalam keadaan suci. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang kafir mau belajar Al-Quran? Boleh enggak dia sentuh Al-Quran? Kata Syekh Ibn Bas rahimahullah, boleh dengan syarat. Syaratnya adalah bukan Al-Quran khusus, tapi Al-Quran terjemahan. Lagi pula kalau dia bukan orang Arab, dia enggak ngerti juga. Jadi kasih dia Al-Quran terjemahan tidak apa-apa. Tidak masalah. Atau tafsir Al-Quran, buku tafsir. Boleh. Dan terjemahan Al-Quran masuk kategori tafsir. Makanya kita enggak boleh menerjemahkan Al-Quran, hanya menerjemahkan lafaz. Tapi harus menerjemahkan makna, penafsiran yang terkandung di dalamnya. Walaupun singkat, tidak mendetail. Itu syarat menerjemahkan Al-Quran. Jadi boleh, tidak masalah. Orang non-muslim mempelajari Al-Quran, dia memegang buku terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Kalau Al-Quran saja tidak boleh. Kita berikan kepadanya tidak boleh. Iya. Nah, kalau perjalanan bolehkah tayamum? Tayamum itu tidak semata-mata dibolehkan karena perjalanan. Namun karena tidak punya air. Atau air ada tapi susah mendapatkannya. Atau airnya terbatas. Kalau kita gunakan wudu, kita enggak bisa minum misalkan. Maka boleh tayamum. Jadi bukan semata-mata karena perjalanan. Wallahu alam. Ana sering nonton YouTube tentang ruqyah. Ini ngabisin waktu nih. Tadi kemarin sudah kita jelaskan ruqyah itu mudah. Ya. Kalau belajar ruqyah enggak usah panjang-panjang. Tontonlah kajian-kajian Islam, kajian-kajian sunnah. Jangan nonton ruqyah, apalagi kebanyakan para peruqyah itu melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ruqyahnya lebih memprioritaskan memasukkan setannya ke dalam Islam daripada mengusirnya dari tubuh manusia. Otomatis sebelum mengajak masuk Islam, jin tersebut diajak diskusi dulu, termasuk jenis ruqyah apakah ini. Boleh saja berdakwah kepada jin tersebut. Lagi pula kalau dia sudah sadar mau masuk Islam, biasanya dia akan keluar dengan sukarela. Boleh kita mengajak jin itu bicara sekedar untuk memberi nasihat kepadanya. Tapi jangan terlalu lama-lama. Kasihan juga pasiennya. Dan habis waktu kita. Ya. Bagaimana hukum meruqyah mereka yang belum diberikan hidayah? Kalau mereka masih muslim, bahkan orang kafir sekalipun, sebenarnya boleh. Boleh kita meruqyah orang kafir. Apalagi yang sudah muslim. Sahabat pernah meruqyah orang kafir. Itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kisah tentang sahabat meruqyah kepala suku. Kepala suku itu, dia masih kafir. Kepala suku yang digigit oleh kalajengking. Kemudian diruqyah oleh sahabat, membaca surat Al-Fatihah, sekali baca langsung sembuh, seakan-akan dia enggak sakit sebelumnya. Dan dia masih kafir, boleh. Tapi kita tidak boleh diruqyah oleh orang kafir. Karena orang kafir itu umumnya, dia akan meminta kepada sesembahannya selain Allah, bukan berdoa kepada Allah. Iya. Enggak boleh. Apakah bacaan Al-Quran hanya yang dijelaskan tadi untuk meruqyah? Atau bisa dengan ayat lain? Misalnya ayat 110 surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi apakah itu termasuk perbuatan yang berlebihan atau bid'ah? Jawabannya seluruh ayat Al-Quran. Karena Allah mengatakan, Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu padanya ada obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an seluruhnya adalah obat. Maka bisa ayat manapun. Hanya saja ada ayat-ayat yang lebih diutamakan seperti ayat kursi, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Iya. Tapi kalau kita mau baca ayat yang lain tidak mengapa. Cuma yang pernah saya ingatkan kemarin, orang-orang yang menetapkan dan mengkhususkan, mereka bilang ini ayat untuk membakar jin. Ayat ini menyembelih jin. Bahkan mereka ketika meruqyah seperti orang menyembelih tangannya. Ya, sambil membaca ruqyah. Ini ayat untuk mengunci pergerakan jin. Lalu dia sok tahu, ini jin lagi saya kunci di sini nih. Dia enggak bergerak kemana-mana. Ini sebenarnya sudah termasuk kategori perdukunan. Iya, maka hati-hati. Dan minimal itu bid'ah. Menetapkan, mengkhususkan ayat-ayat dengan kegunaan-kegunaan khusus tanpa ada dalil. Apakah boleh meruqyah hanya dengan membacakan Al-Quran tanpa meniupnya? Boleh, tidak masalah insyaAllah. Cukup membacakan Al-Quran, tapi dengan meniupnya lebih sempurna. Banyak cerita orang yang meruqyah orang lain, tetapi si peruqyah mendapat gangguan dari jin tersebut hingga sakit. Mungkin saja. Makanya, orang yang meruqyah itu, dia harus memiliki benteng yang kuat, yaitu keimanan, takwa dan tawakal kepada Allah, serta memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya, orang-orang yang betul-betul beriman, kuat imannya, kuat tawakalnya, jangankan orangnya datang, sandalnya saja jinnya sudah takut. Ya kan? Imam Ahmad rahimahullah, ada jin yang enggak mau keluar, cuma dia kirim sandalnya. Ya. Kalau dia enggak mau keluar, pukul dengan sandal ini. Di mana letak tawakal hamba ketika tidak berobat dengan ruqyah dan kai? Di mana letak tawakal hamba ketika tidak berobat dengan ruqyah dan kai? Tawakal itu letaknya di hati. Bergantung hati kepada Allah. Tetapi tidak menafikan kita melakukan sebab. Hanya saja, mengapa tercela kita minta pengobatan ruqyah dan al-kai? Karena hukumnya makruh. Artinya boleh kita cari pengobatan lain yang mubah. Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawaw. Innallaha ma'anzala da'an illa wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan juga bersamanya penawarnya. Jadi berobat itu tidak menafikan tawakal. Dengan syarat, kita meyakini berobat itu hanya sebab, dan Allah yang menyembuhkan, dan hati kita bergantung kepada Allah, bukan kepada obat. Iya. Apa saja contoh hal yang bisa merusak tawakal, yang orang banyak terjerumus ke dalamnya? Yaitulah, percaya kepada benda-benda, jimat-jimat. Percaya kepada semua makhluk. Bergantung hati kepada makhluk. Percayalah kepada Allah. Bergantunglah hati kepada Allah. Bergantung hati kepada makhluk itu merusak tawakal kita. Kurangnya keyakinan kepada Allah, tapi yakinnya kepada makhluk, itulah yang merusak tawakal kita. Apakah berdosa melarang orang tua berziarah kuburan wali-wali? Dan orang beranggapan cuma berdoa. Ziarah kubur itu memang sunnah. Pada dasarnya itu adalah sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Perhatikan jemaah sekalian, ziarah kubur pernah dilarang dulu. Karena memang ziarah kubur itu, kalau orang yang tidak kuat imannya, tidak belajar ilmu agama, dia bisa terjerumus dalam kesyirikan. Makanya dulu pernah dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kemudian larangan ini dicabut. Karena beliau bersabda, fazuruha, sekarang silahkan berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Tetapi banyak ulama berpendapat larangan ini belum dicabut dari wanita. Karena ada hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Namun sebagian ulama berpendapat hanya dilarang bagi wanita kalau keseringan. Dan mereka mendhaifkan hadis ini. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau dhaifkan hadis ini dan beliau hadiskan beliau sahihkan hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Intinya ulama khilaf. Saya tidak mau mengatakan mana yang lebih kuat. Pokoknya ulama khilaf. Ada yang melarang secara mutlak wanita ziarah kubur, ada yang melarang yang sering berziarah kubur. Iya. Jadi pada dasarnya bagi laki-laki itu adalah sunnah. Namun sayangnya banyak orang yang berziarah, terutama di kuburan para wali, itu mengandung pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, melakukan perjalanan jauh. Ini termasuk pelanggaran. Karena Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan suatu tempat, kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sebagian para ulama menerangkan, di antara makna hadis ini, tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur. Makanya tidak ada satu hadis pun yang menyuruh kita melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis sahih. Memang ada hadis-hadis yang lain, tapi semuanya lemah dan palsu. Tidak ada yang sahih. Namun kalau kita sudah sampai di kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, maka kita dianjurkan untuk segera berniat berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita niat dari jauh, menempuh perjalanan safar, bertentangan dengan hadis tadi. Apalagi pelanggaran yang lain. Melakukan ibadah di kuburan. InsyaAllah akan kita bahas juga bab ini. Nabi SAW mengingatkan peringatan keras. La'natullahi alal Yahudi wal Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Walaupun dia menyembah Allah, dilarang, dilaknat pelakunya. Tapi apa yang mereka lakukan di sana? Untuk sholat. Menyembah Allah. Dan tidak semua yang datang menyembah Allah. Ada yang sudah menyembah penghuni kubur tersebut. Dengan cara berdoa kepadanya. Atau mengharapkan berkah darinya. Kemudian mereka pulang membawa batu-batuan dari kuburannya supaya dapat berkah. Dan dijadikan sebagai jimat. Maka itu adalah termasuk syirik. Iya, itu yang perlu kita ingatkan. Kita ingatkan dengan cara yang baik tentunya kepada orang tua kita. Apakah Abul Aswad Ad-Du'ali Syiah? Saya pernah melihat kutipan di Syiar Alam Nubala. Saya belum tahu. Setahu saya beliau adalah seorang tabi'in. Bahkan termasuk pembesar dari kalangan tabi'in. Beliau belajar dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Talib, dan bahkan beliau membaca Al-Quran di hadapan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau disebutkan sebagai orang yang pertama meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu dalam bahasa Arab, yang merumuskan, orang pertama yang merumuskan ilmu nahwu. Ilmu nahwunya sudah ada, orang berbicara dengan ilmu nahwu sudah ada, tetapi dirumuskan menjadi sebuah disiplin ilmu, beliau yang pertama. Karena sudah banyak orang masuk Islam, banyak orang-orang ajam, bukan orang Arab, rusak bahasa, maka Ali bin Abi Thalib menyuruh dia, menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala untuk menyusun ilmu nahwu ini supaya orang tidak salah ngomong. Iya. Jadi katanya beliau yang pertama sekali. Saya belum tahu kalau beliau itu Syiah. Tetapi jemaah sekalian, dulu di masa ketika Ali masih hidup, terutama di awal-awal, itu kalau disebut Syiah, Syiah Ali, itu belum tentu maknanya dia sesat, menyimpang. Karena Syiah itu, maknanya adalah pembela. Maksudnya dia ikut bersama pasukan Ali bin Abi Thalib. Jadi di masa awal-awal Syiah, itu enggak semuanya, kalau disebut Syiah, berarti sesat, tidak. Nanti pada perkembangannya, barulah mereka menjadi sesat, ketika Abdullah bin Sabah mulai masuk ke dalam barisan mereka, atau mulai memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang. Iya, jadi jangan salah paham. Ada sebagian tabi'in disebut dia Syiah Ali. Itu bukan berarti dia sesat. Maknanya di situ dia pembela Ali, bukan pembelanya Muawiyah. Dia berada di pasukan Ali, bukan di pasukan Muawiyah. Bukan berarti dia punya pemahaman sesat seperti orang Syiah yang ada hari ini. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.